Mitra bisnis, meski pemerintah serta lingkaran di sekitarnya menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami progres kemajuan, namun suara-suara yang mengkritik kinerja serta hasil yang dicapai oleh pemerintah masih saja bermunculan. Bahkan beberapa kalangan menilai, bangsa Indonesia sebenarnya justru mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan situasi sebelum era reformasi. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, beberapa kalangan menilai, bangsa kita justru mengalami kemunduran. Apa pendapat Bapak atas kondisi ini? Iya, dalam waktu singkat loh, berubah seperti ini. Kan cuma 10 tahun, 87, 89, 90. Boy, 20 tahun berubah total. Lantas menurut visi Bapak, apakah demokratisasi yang kita jalani saat ini akan mengarahkan kita pada perbaikan, Pak Quick? Oh, enggak. Sama sekali enggak. Ini sejak awal saya sudah mengatakan, ini bukan demokrasi, ini anarki dan chaos, kekalutan. Jadi memang tidak mengherankan kalau saat ini berbagai kericuhan dan perselisihan marak bermunculan ya, Pak Quick? Iya, terang. Iya, kecil-kecil kan, insiden terus, tiap hari kan insiden. Lantas menurut pandangan Bapak, apakah pergantian kepemimpinan di negeri ini bisa dipastikan dapat menyelesaikan masalah, Pak Quick? Iya, tapi yang menjadi masalah, pergantian pimpinannya itu bagaimana terjadinya, ya kan? Dan kemudian yang harus mengganti siapa pemimpinnya yang bisa diandalkan? Nggak ada yang tahu. Belum ada tanda-tanda itu, belum kelihatan. Belum. Lantas apakah bangsa ini memang harus mengalami goro-goro seperti yang diungkapkan oleh sebagian elit bangsa, Pak Quick? Ya, yang sebetulnya dengan istilah goro-goro yang mereka artikan kan revolusi. Iya, dan kalau terjadi juga belum tentu menjadi baik gitu kan. Lantas langkah apa yang harus kita lakukan agar bangsa ini bisa menjadi baik, Pak Quick? Tidak tahu saya. Dan ketidaktahuan saya itu bukan karena, justru oleh karena saya berpikir keras, memperhatikan betul-betul, semakin gak tahu saya caranya. Karena apapun sudah ditempuh. Kan seminar diselenggarakan, lalu kemudian kritik-kritik, diskusi, tiap hari kan ada aja nih. Kita lihat Metro aja sekarang, diskusi tentang ini itu. Dan semuanya ngerti yang didiskusikan, semuanya merasa aneh. Kalau sedang ada dialog di TV terus kemudian interaktif, coba yang memberi respon per telepon itu kan semuanya kan kritis dan merasa lucu, aneh, tapi nggak ada dampak. Sama sekali tidak ada dampak. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.